حديث الأول والثاني. عن جابر رضي الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مألوف صدقة رواه البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمك مؤلفا رواه أحمد أصاب أبو الألباني. أحسن يجلس إكرام. Hadis ke-1 sama hadis ke-2. Keraskan suaranya. An. Keraskan lagi. An Jabir. Kedua. Ahmad. Hendak Abu Zaki. Pertama kedua. Ahsan. أين الآخرون؟ أين أبو سليمان؟ أبو سليمان. أين ابنك؟ أبو سليمان. ما شاء الله. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan pelajaran kita. Masih kita dalam kitab Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Kita mengambil faedah dari apa yang disebutkan oleh para ulama kita yang berkaitan tentang al-adab, adab. Karena sesungguhnya kita sangat membutuhkan adab. Adab yang dijelaskan oleh para ulama yang mereka mengambil itu semua dari Alkitab was-Sunnah dan bimbingan generasi salaful ummah. Adab sangat penting bagi kita untuk mengetahuinya, mengamalkannya, menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Adab yang dimaksud adalah adab yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adab. Inilah yang dimaksud dengan adab. Inilah yang dimaksud dengan tata krama, sopan santun, budi pekerti di dalam Islam, sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diikrarkan oleh syariat Islam, yang disetujui oleh syariat Islam, yang sesuai dengan syariat Islam. Inilah yang dimaksud dengan al-adab, tata krama, budi pekerti, sopan santun di dalam al-Islam. Yang menyelisihi Islam, yang menyelisihi syariat Islam, maka tidak dikatakan adab, bukan adab. Barakallahu fikum. Sehingga tolak ukur di dalam adab adalah Al-Quran was-Sunnah. Alkitab wasunnah laisa ma qalahun nas, bukan apa yang dikatakan oleh manusia. Yang menjadi tolak ukur adalah Alkitab wasunnah dengan bimbingan generasi salaful ummah. Ini dikatakan adab yang sesuai dengan bimbingan syariat. Kita lanjutkan hadis kita, hadis nomor 1272, masih dalam pembahasan albir wasilah, berbuat baik dan menyambung hubungan. Kita masuk pada hadis Abu Ayyub. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Muttafaqun alaih. Dari sahabat yang mulia Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin, tidak halal bagi setiap muslim, muslim manapun, tidak halal bagi muslim manapun. Di dalam hadis ini datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bentuk nakirah fi siyakin nafi, nakirah dalam konteks penafian, memberikan faedah umum. Muslim manapun, tidak halal bagi muslim manapun, muslim bagaimana siapapun dia, selama dia muslim, tidak halal baginya an yahjura akhahu, untuk memboikot saudaranya, fauqa salati layalin, lebih dari 3 hari 3 malam. Batasnya 3 hari 3 malam. Yaltaqiyani, mereka berdua bertemu. Fayu'ridu hadha wa yu'ridu hadha, yang satu berpaling dan yang satu lagi berpaling. Sama-sama berpaling, tidak ingin berhadapan ketika bertemu. Yang satu ngambil jalan lain, yang satu juga demikian, tidak mau berhadap-hadapan, tidak ingin berjumpa dengan kawannya, tidak ingin berjumpa dengan saudaranya semuslim. Yang seperti ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahil, tidak halal. Batasnya berapa hari? 3 hari 3 malam. Karena memang namanya jiwa ada rasa tersinggung, memang setelah terjadi gesekan ada rasa tidak enak di jiwa. Diberikan keringanan dalam syariat ini 3 hari, sehari masih belum, 2 hari masih belum, untuk dia melepaskan, melepaskan keinginannya, melepaskan kepuasannya mungkin. 2 hari, 1 hari, sudah mau 3 hari, udah jangan sampai seperti ini lagi. Yang ketiga harinya baru sapa, ucapkan salam. 3 hari 3 malam tidak diperbolehkan. Ini batasannya, batasannya diberikan oleh Rasulullah SAW, batasan waktu 3 hari 3 malam. Yang dimaksud dengan hadis ini yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, perkara-perkara duniawi, ketersinggungan, kemudian juga kesedihan, ketidaksenangan, kemarahan terhadap saudaranya, tidak diperbolehkan menghajar, memboikot saudaranya lebih dari 3 hari 3 malam. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling baik dari mereka berdua adalah yang memulai salam. Nah, ketika mulai terjadi gesekan dengan saudara, segeralah ucapkan salam. Yang pertama kali mengucapkan salam ini yang paling baik. Maka kita mencari yang paling afdol. Ketika mulai ada gesekan, kemudian rasa tidak enak di jiwa, rasa berat, maka segeralah ketika bertemu dahului dengan ucapan salam. Diupayakan jangan sampai dia yang mengucapkan salam pertama kali. Upayakan kita dulu agar kita mendapatkan yang afdol, mendapatkan yang utama. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang paling baik dari mereka adalah yang pertama kali mengucap salam, yang mendahului mengucap salam. Ini ma'syarul ahibbah barakallahu fikum memberikan faedah kepada kita semua, keutamaan menebar salam. Menebar salam, keutamaan mengucapkan salam, mencairkan permasalahan, menyelesaikan permasalahan, menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang terhadap saudara-saudara sesama muslim. Ketika antum ingin menumbuhkan kasih sayang pada diri antum dan pada diri saudara antum, tebarkan salam, ucapkan salam kepada mereka. Niscaya akan tumbuh kecintaan. Dan ini adalah sesuatu yang bisa dipastikan dan dibuktikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman. Awalnya Rasulullah SAW mengatakan la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Awala adullukum, maukah kalian aku beritahu ala syai'in, terhadap sesuatu, idza fa'altumuhu, apabila kalian lakukan, apabila kalian kerjakan perbuatan ini, tahabbtum, dan kalian apabila kalian kerjakan perbuatan ini, pasti kalian akan saling cinta mencintai. Apakah perbuatan tersebut? Rasulullah SAW melanjutkan, afshus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Inilah keutamaan menebarkan salam, memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap interaksi sesama muslim. Interaksi sesama muslim, pengaruh memberikan salam ini. Maka masyarul ahibbah barakallahu fikum, kami nasihatkan kepada semua, termasuk kami pribadi, marilah kita menebarkan salam. Jangan berat lisan ini untuk menebarkan salam. Jangan berat, jangan kaku untuk menyebarkan salam. Semangat menyebarkan salam kepada saudara-saudara kita sesama muslim. Jadilah orang yang ringan dalam menyebarkan salam. Ringan lisannya dalam menebarkan salam, karena keutamaannya sangat besar. Menumbuhkan kecintaan di antara kita, menumbuhkan kebaikan dalam interaksi sesama kita. Hal ini dikatakan oleh para ulama. Sampai Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya Syarah Riyadhus Shalihin, apabila seorang yusallim alaika ahbabtahu, apabila seorang mengucapkan salam kepadamu, engkau akan mencintai dia. Dan apabila dia yu'ridu, berpaling, karihtahu, engkau akan tidak suka, berpaling jalan begitu saja, bahasa kitanya melengos, lewat, wala kalam wala salam, wala senyum, lewat saja, mukanya masem. Kira-kira yang seperti ini disenangi orang atau tidak? Tidak akan disenangi oleh manusia. Ya, tidak ada salam, tidak ada kalam, tidak diperbolehkan. Maka yang semestinya bagi kita kaum muslimin, semangat dalam menebarkan salam. Semangat dalam menebarkan salam disertai dengan senyuman, disertai dengan berwajah yang ceria. Nanti setelah itu akan kita masuki dalam hadis yang berikutnya. Rasulullah SAW mengatakan dalam riwayat Imam Muslim juga, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan engkau merendahkan, menganggap remeh kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin talqin, sekalipun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria. Ini kebaikan, bisa menyebabkan kecintaan sesama muslim. Menebarkan salam berwajah ceria, bisa dipastikan kecintaan, persatuan akan semakin langgeng di antara kita. Barakallahu fikum. Kita baca apa yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam alaihi rahmatullah. Mufradatul hadis, kata-kata yang asing di dalam hadis ini. An yahjuru akhahu, memboikot saudaranya. Al-hajru huwa tarku, al-hajru maknanya adalah at-tark, meninggalkan. Wal-murad yang diinginkan adalah an yatrukal mu'minu kalama akhihil mu'min idza talaqaya. Seorang mukmin meninggalkan ucapan terhadap saudaranya semukmin. Artinya dia tidak berbicara kepada saudaranya semukmin apabila mereka berdua saling berjumpa. Wa yu'ridu kullu wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya berpaling, an sahibihi, dari saudaranya. Padahal jalan yang biasa dia lewat, jalan itu. Akan tetapi karena ada si fulan, dia cari jalan lain karena tidak ingin berjumpa dengan si fulan. Nah, yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal. Tidak halal berarti hukumnya apa? Haram berarti hukumnya. Kalau haram berarti dia telah melanggar apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ancamannya keras bagi siapa saja yang melanggar apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, "Falyahzharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Celaka. Hendaklah berhati-hati, ya. Hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisih perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisih perintah Nabi juga termasuk di dalamnya menyelisih larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Nabi dia kerjakan. Akan ditimpa kepada dia suatu musibah atau azab yang pedih. Ma yukhadhu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini, al-awwal, yang pertama adalah, lil muslim alal muslim hukukun kabiratun, bagi seorang muslim terhadap muslim lainnya terdapat hak-hak yang besar. Kathiratun, banyak. Ja'at fi kitabillahi ta'ala, datang disebutkan dalam kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah antusallim alaihi idza laqitahu, apabila engkau berjumpa dengan saudara musuh muslim engkau mengucapkan salam kepadanya. Ini hak yang harus kita tunaikan kepada saudara kita sesama muslim. Wa tujibuhu idza da'aka, dan engkau menunaikan, mendatanginya, menjawabnya apabila dia mengundangmu. Diundang acara walimatul urs yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, tidak ada kemungkaran dalamnya, acaranya syar'i, sesuai dengan syariat, diundang. Wajib bagi kita untuk mendatanginya, itu hak sesama muslim. Wa ta'uduhu idza marida, dan apabila dia sakit engkau menjenguknya. Wa tashhad janazatahu idza mata, dan engkau hadir dalam resepsi penyelenggaraan jenazahnya apabila dia meninggal. Nah, ini yang disebutkan dalam hadis yang lalu, yang sudah pernah kita lewati di hadis yang pertama. Wa tansahu lahu idza stansahaka, engkau berikan nasihat kepada dia apabila dia meminta nasihat kepadamu. Ini hak sesama muslim yang pernah kita lewati di awal-awal hadis. Wa tahfazuhu bi dhahril ghaib idza ghaba, dan engkau menjaga kehormatannya tatkala dia tidak ada di hadapanmu. Wa tuhibbu lahu ma tuhibbu li nafsika, engkau mencintai untuknya sebagaimana yang engkau cinta terhadap dirimu sendiri. Wa takrahu lahu ma takrahu li nafsika, dan engkau tidak menyukai, engkau membenci untuknya sebagaimana yang tidak engkau sukai terhadap dirimu. Artinya ketika engkau tidak suka itu terjadi pada saudaramu, engkau juga harus afwan. Artinya ketika engkau tidak suka itu terjadi pada dirimu, engkau harus tidak suka juga itu terjadi pada saudaramu. Membenci untuk saudara kita sebagaimana hal itu kita benci apabila terjadi pada kita. Wa hadhil khisal at-tayyibah mustaqatun min ahaditsas sahihatin. Perangai-perangai yang baik seperti ini diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, sebagaimana yang telah kita lewati sebagiannya di awal-awal pertemuan. Atsani, faedah yang kedua, idza kanat hadhihi ba'dul huquqi allati hassa 'alaiha dinukal hanif, فَكَيْفَ يَجْمُلْ بِكَ أَنْ تَهْجُرَهُ وَتُقَاطِعُهُ وَتُعْرِضُ عَنْهُ. Apabila ini adalah sebagian hak-hak yang dianjurkan oleh agamamu yang lurus ini, maka bagaimana bisa engkau memboikotnya, memutus hubungan dengannya dan berpaling darinya. لَا شَكَّ, tidak diragukan, أَنَّ هَذَا خُلُقٌ مُنَافٍ لِآدَابِ الْإِسْلَامِ, bahwa ini adalah termasuk dari adab-adab yang tidak baik, adab, menafikan adab-adab di dalam Islam ketika engkau memboikotnya. Ketika memboikot yang memutus hubungan dengannya, ini adalah meniadakan adab yang baik. Ats-tsalits, faedah yang ketiga. Yahrumu hajrul muslim akthar min salasati ayyam. Diharamkan memboikot seorang muslim lebih dari 3 hari. Fala yahillu an yuzada 'alaiha, maka tidak halal untuk dilebihkan dari 3 hari, menambah bilangan dari 3 hari tidak halal. Haram hukumnya. Menambah bilangan lebih dari 3 hari tidak halal, tidak diperbolehkan. Qala fi syarh al-iqna', disebutkan dalam syarah al-iqna', wal hajr al-manhiyu anhu yazulu bis-salam. Pemboikotan yang dilarang di sini akan segera sirna, akan segera hilang dengan salam. Dengan salam, masya Allah. Keutamaan mengucapkan salam, pengaruhnya sangat besar, sangat besar pengaruhnya. Barakallahu fikum. Sebut langsung, ucapkan salam, sebutkan salam. Ketika engkau terjadi perselisihan, pertikaian dengan saudaramu dalam permasalahan pribadi, yang masing-masing bisa toleransi, tersinggungan biasa. Yang demikian itu terjadi di antara manusia, akan tetapi jangan sampai putus hubungan. Jangan sampai putus hubungan terhadap saudaramu sesama muslim. Tidak mengucapkan salam lagi kepadanya, tidak menyapanya, tidak tersenyum lagi kepadanya, tidak berwajah ceria lagi kepadanya sebagaimana biasa. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Menafikan akhlak Islam, menafikan akhlak Islam. Akan hilang semua itu dengan mengucapkan salam, kata Syekh. Sebutkan dalam syarah al-Iqna. Li'annahu sababut tahab, karena yang namanya salam itu menjadi sebab saling mencintai. Lil khair, terhadap kebaikan. Fayaqta'ul hajar, maka pemboikotan tersebut menjadi terputus, menjadi hilang, menjadi tidak ada lagi. Bagaimana cara mencegahnya? Ucapkan salam. Mudah sebenarnya, mudah sebenarnya. Ketika seorang terjadi gesekan dengan saudaranya, mudah. Cara penyelesaiannya itu mudah. Enggak payah, enggak susah. Tidak perlu panggil pihak ketiga, tidak perlu. Tidak perlu panggil pihak ketiga, tidak perlu panggil pihak keamanan. Mudah sebenarnya. Tinggal ucapkan salam. Ketemu di jalan, assalamualaikum. Datang ke rumahnya, assalamualaikum, salam. Sekarang kita seperti biasa lagi. Selesai, ya kan? Selesai, tidak panjang ceritanya. Tidak panjang ceritanya. Akan tapi sebagian manusia itu senang yang panjang-panjang ya. Sehingga membutuhkan pihak ketiga, membutuhkan pihak keamanan, atau membutuhkan pihak kepolisian bahkan. Ya, na'udzubillah. Sebenarnya kalau mereka ingin mengamalkan syariat Islam, mudah sebenarnya. Kalau mereka ingin mengamalkan syariat Islam, selesai. Urusan sangat cepat selesainya. Tidak panjang, tidak panjang, tidak bertele-tele. Inilah Islam, membimbing manusia kepada semulia-mulia akhlak, sebaik-baik akhlak, setinggi-tinggi akhlak. Barakallahu fikum. Ruwiya marfu'an, diriwayatkan dalam hadis yang marfu'. Hadis marfu'. Siapa yang masih ingat hadis marfu', apa pengertiannya? Siapa yang masih ingat pernah kita sampaikan? Hadis marfu', hadis rafa', sama. Siapa yang masih ingat? Abu Amsyar. Hadis rafa', hadis marfu', sama. Rafa', apa pengertiannya rafa'? Perubahan yang khusus. Hadis marfu'. Siapa yang masih ingat? Pelajaran lama ini. Hah? Paliya rafa' ya deh, angkat tangan. Siapa yang masih ingat? Abu Abdurrahman? Jakarta? Hadis yang disampaikan, disandarkan kepada Nabi SAW. Dah, sampai situ aja. Hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, ini hadis marfu', ya. hadis marfu itu ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Akan tetapi dia marfu, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas dia marfu, disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melihat sahih atau tidaknya. Ini hadis marfu. Paham tuh? Nah, itu ya. Nanti kalau ditanya lagi hadis marfu apa? Hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini marfu dalam pembahasan hadis ya, dalam pembahasan mustalahul hadis. Diriwayatkan marfu secara marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu yaqta'ul hajran, ucapan salam itu memutus pemboikotan. Pemboikotan diputus dengan ucapan salam, selesai dengan ucapan salam tadi. Wa yadullu ala hadza ma jaa bil hadis, dan menunjukkan hal ini adalah apa yang telah disebutkan di dalam hadis. Hadis bab, hadis yang telah kita lewati ini, hadis yang pertama yang kita baca tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaltaqiyan, mereka berdua berjumpa. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, mereka yang satu berpaling dan yang satu berpaling, sama-sama berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang paling baik di antara mereka berdua adalah yang mengawali ucapan salam. Ini yang paling baik. Demikian pula ketika berjumpa dengan saudara-saudara antum yang lain, saudara-saudara kita yang lain, awali mengucapkan salam. Awali mengucapkan salam, karena itu adalah yang paling baik, yang paling baik, yang paling afdol. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bissalam. Wa zawalul hajri bissalam, hilangnya pemboikotan tersebut adalah dengan salam. Huwa madhhabu jumhuril ulama, yang demikian ini adalah madhhab jumhur. Ini madhhab mayoritas para ulama. Pendapat mayoritas para ulama adalah pemboikotan tersebut selesai, tidak lagi dia memboikot apabila dia sudah mengucapkan salam kepada saudaranya. Apabila dia sudah mengucapkan salam berarti selesai, tidak ada lagi pemboikotan. Kalau sudah mengucapkan salam selesai urusan. Ya, walaupun mungkin dari hal yang lain sudah tidak seperti biasa lagi. Akan tapi kalau sudah salam selesai. Sudah salam selesai. Akan tetapi yang afdol adalah kembali lagi seperti biasa. Kembali lagi seperti biasa dan menjadi lebih baik. Ini yang afdol. Kembali lagi seperti biasa. Barakallahu fikum. Dan tetap diperintahkan untuk berwajah ceria kepada saudaranya, berwajah manis, senyum, dan memberikan hak-hak uhuwah kepada saudaranya ketika telah selesai pemboikotan. Faedah yang keberapa lagi? Yang keempat tadi. Tadi yang keempat. Al-Khamis ini ya. Yang kelima. An-nafsul basyariyatu tuhibbu tashaffi wal intiqam. Jiwa manusia, yang namanya jiwa manusia, tabiat manusia, ini senangnya membalas. Senangnya membalas. Senang membalas. Senang apabila membalas. Membalas. Ketika diberikan kejelekan, dia ingin balas. Ini jiwa manusia. Suatu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Ketika kita disakiti, rasanya ingin balas. Jiwa manusia. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Rasul Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam surat Yusuf, sesungguhnya jiwa itu memerintahkan pada kejelekan. Illa ma rahimah rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jiwa itu pada dasarnya ingin membalas, senang membalas. Ketika diberikan kejelekan, ingin membalas. Walintiqam, demikian pula sama. Tashaffi, alintiqam, maknanya sama, membalas. Fa'atoha syari'ul hakimu muddata salasati ayyam taqtadi watraha mimman aghdabaha. Maka syariat yang bijaksana ini memberikan jiwa tersebut, memberikan kepadanya keringanan dalam batas waktu 3 hari. 3 hari yang dia bisa memberikan keinginan pada jiwanya dari orang yang telah membuat dia marah. Walam yazid ala dzalik, dan tidak boleh lebih dari 3 hari. Batasannya 3 hari. As-sadis, faedah yang keenam. Fil hadis, di dalam hadis, fadilatul ladzi yabda'u sahibahu bisalam, terdapat keutamaan bagi orang yang memulai kepada saudaranya ucapan salam. Bagi siapa saja yang memulai ucapan salam kepada saudaranya, ini memberi, mendapatkan keutamaan, keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yuzilu ma bainahuma min at-tahajur wat-taqatur, dan yang demikian itu akan menghilangkan apa yang terjadi di antara mereka berdua berupa tahajur wat-taqatur, saling memboikot dan saling memutus hubungan. Akan hilang semua itu dengan ucapan salam. Dzalika annahu istata'a an yataghallab 'ala nafsihi al-ammarah bis-su. Yang demikian itu dia mampu untuk membalas, ya, untuk membalas, karena yang namanya jiwa itu memerintahkan pada kejelekan. Sebenarnya dia mampu membalas. Akan tetapi fayusamih sahibahu, dia maafkan saudaranya, wayusafi, dan memberikan uzur kepada saudaranya. Inilah indahnya seorang muslim pemaaf. Indah kalau seorang muslim pemaaf itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, dalam hadis yang dihafal oleh anak-anak kita dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ucapan yang ringkas mudah dihafal. Ismah yusmah laka. Pendek kalimatnya, mudah dihafal dan sangat dalam apabila direnungi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ismah yusmah laka. Jadilah pemaaf. Maafkanlah. Niscaya engkau akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang itu tentunya sangatlah banyak, tidak bisa kita hitung. Apabila saudaramu berbuat salah kepadamu, berilah maaf kepadanya, berilah uzur kepadanya. Terlebih lagi dia sudah meminta maaf, sudah memberikan uzurnya, sudah menyampaikan kekurangannya. Yang demikian ini mengharuskan bagi kita untuk memaafkannya. Apabila kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah pemaaf. Jadilah seorang muslim yang pemaaf. Barakallahu fikum. Qala ta'ala, maka kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala menyampaikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Fussilat ayat yang ke-24, ayat yang ke-34 dan 35. Ayat yang sangat agung, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan dan kejelekan, tidak sama antara kebaikan dan kejelekan. Idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang paling baik. Ketika kita diganggu, ketika kita diberikan gangguan, disakiti, diperintahkan dalam Islam, dianjurkan dalam Islam, idfa' billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang paling baik. Balas dengan cara yang paling baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain yang disebutkan dalam dalam silsilah sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahsin ila man asaa ilaika. Berbuat baiklah kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Wa qulil haqqo walau ala nafsik. Katakanlah kebenaran itu meskipun terhadap dirimu. Aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'aka, sambunglah hubungan orang yang memutusmu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan wa ahsin ila man asaa ilaika, berbuat baiklah kepada siapa yang berbuat jelek kepadamu dari kalangan muslimin. Wa qulil haqqo walau ala nafsik, katakanlah kebenaran meskipun terhadap dirimu. Berat, memang berat bagi jiwa kita, akan tetapi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idfa' billati hiya ahsan, balaslah dengan cara yang baik. Memang dibolehkan ketika kita disakiti, kita balas dengan yang semisalnya, boleh. Misal, kita dipukul nih, bagian ini, sama orang, bagian, apa ini namanya? Pundak, pukul. Boleh kita balas yang semisalnya. Pundaknya juga kita pukul juga, boleh. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا. Perbuatan jelek itu boleh dibalas dengan kejelekan yang semisalnya. Batasannya adalah yang semisalnya. Jadi kita dipukul pundak dengan, misalkan dengan tinjuan, kita balas juga dengan tinjuan. Dipukul dengan bentuk tamparan di pundak, kita balas juga dengan tamparan. Jangan dipukul dengan tinjuan, tamparan di pundak, kita langsung ngambil kayu, pukul sekuat-kuatnya. Ini sudah termasuk perbuatan zalim. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Rasulullah SAW mengatakan kedzaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat, tidak diperbolehkan. Balas yang semisalnya boleh, tidak mengapa. Tidak mengapa, misal anak-anak kita berantem. Ya, berantem, ingin balas yang besar kepada yang kecil, yang semisalnya, enggak boleh lebih. Boleh yang seperti itu. Tidak mengapa. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan dalam firman-Nya ini, فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. Barang siapa yang memaafkan dan damai, selesai urusan, maafkan, dimaafkan, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang nanggung pahalanya. Pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pilih mana? Pilih balas atau pilih maafkan? Hah? Pilih mana? Pilih balas atau pilih maafkan? Maafkan, ya. Pilih memaafkan. Enggak bisa dua-duanya. Hah? Harus pilih salah satu, ya. Harus pilih salah satu. Barakallahu fikum. Ya, dimaafkan. Dimaafkan besar pahalanya. Dimaafkan besar pahalanya. Akan tapi sedikit kita agak melebar di sini. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dalam banyak penjelasan beliau dari beberapa kitab, ketika seseorang itu dimaafkan, dia semakin jelek, semakin menjadi-jadi, maka tidak layak bagi kita memaafkannya. Ya, enggak usah dimaafkan, sudah, tinggalkan. Karena di dalam ayat ini, faman afa wa aslaha, barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan. Jadi dengan maaf itu menjadi baik hubungan. Maka itulah yang dituntut. Akan tapi ketika dimaafkan malah semakin menjadi, semakin zalim. Tidak. Tiada maaf bagimu. Itu ya. Kalau dia semakin menjadi-jadi. Barakallahu fikum. Akan tapi kalau tidak, dia berubah, kemudian masya Allah baik keadaannya setelah itu, dimaafkan. Ini yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam, dimaafkan. Idfa billati hiya ahsan, balaslah kejelekan tersebut dengan kebaikan, dengan yang paling baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka apabila yang seperti ini, apabila orang yang diantaramu dan diantara dia ada permusuhan, kalau engkau membalas kejelekan tersebut dengan cara yang paling baik, ka'annahu waliyun hamim, seakan-akan dia bisa menjadi teman yang paling dekat denganmu. Wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru, dan tidaklah diberikan sifat yang seperti ini kecuali orang-orang yang sabar. Wa ma yulaqaha illa dzu hadzin 'adzim, dan tidaklah yang mendapatkan yang melainkan orang yang mendapatkan bagian yang besar. Tidaklah yang memiliki sifat ini melainkan orang-orang yang mendapatkan bagian yang besar. As-sabi, faedah yang ke-7. Wa qala fi syarhi manzumatil adab, disebutkan dalam syarah manzumatul adab, man a'lana al-ma'asi, siapa saja yang terang-terangan dalam kemaksiatan-kemaksiatannya, sawa'un akanat fi'liyatan, sama saja apakah kemaksiatan tersebut secara ucapan, au kauliyatan atau perbuatan, fi'liyatan tadi perbuatan, kauliyatan ucapan, au i'tiqadiyatan atau keyakinan, dia terang-terangan, fahajruhu sunnatun yuthabul insanu ala fi'liha, maka dianjurkan untuk diboikot seseorang mendapatkan pahala ketika dia melakukan ini. Orang yang terang-terangan dengan kemaksiatannya, maka dianjurkan dalam Islam untuk diboikot. Terang-terangan mengumumkan akidah sesatnya. Terang-terangan dia mengumumkan akidah sesatnya. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu di mana-mana misalnya. Wah, ini jelas, ini bukan akidah sunnah wal jamaah ini. Allah itu menyatu dalam tubuh seseorang. Wahdatul wujud ini sudah dianjurkan dalam Islam untuk diboikot yang seperti ini. Dapat pahala kita memboikot orang-orang yang terang-terangan dalam kemaksiatannya, baik maksiat itu berbentuk bid'ah atau maksiat yang umum yang dilakukan oleh manusia seperti berjudi, seperti apalagi banyak macamnya ya, yang antum bisa saksikan di tempat kita. Ya, antum menyaksikan itu tentunya karena kita ya naudzubillah di tempat yang banyak sekali kemaksiatan tersebar. Nas'alullah salamata wal afiyah. Haitsu kana al-hajru lillahi ta'ala ghadaban liirtikabi ma'asihi. Karena pemboikotan yang seperti ini karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena tidak suka dengan perbuatan dia yang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Auli ihmali awamirihi, atau karena dia menyia-nyiakan terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Orang yang terang-terangan dalam kemaksiatannya, tidak ada kemuliaan baginya. Tidak ada kemuliaan baginya. Maka boikot itulah yang kita lakukan. Yang semestinya ketika dia bermaksiat malu. Ya, namanya manusia yang masih murni ketika melakukan kemaksiatan malu dia. Tidak mau terang-terangan, tidak mau terang-terangan. Ini manusia, ini seorang yang masih murni, seorang muslim yang masih murni keyakinannya. Qala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, "Idza ulima annahu muqimun ala maksiatin." Apabila diketahui, yakni maknanya terang-terangan berarti dia melakukan kemaksiatan, lam ya'zam, tidak berdosa ketika seorang bersifat kaku kepadanya, maknanya ketika seseorang memboikotnya tidak berdosa. Hatta yarji, yang demikian ini dilakukan agar dia rujuk dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali dari kemaksiatannya menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad jafan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melakukan hal ini kepada Ka'ab dan dua saudaranya, dan memerintahkan para sahabat untuk memboikot mereka selama 50 hari. Ka'ab dan dua sahabatnya disebutkan dalam hadis yang sahih diboikot oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari karena tertinggal, karena tidak mengikuti perang yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan orang yang terang-terangan dengan kemaksiatan yang tentunya sangat parah dan lebih parah dari Ka'ab dan dua sahabatnya? Tentunya dianjurkan bagi kita untuk melakukan pemboikotan kepadanya. Jadi bisa dipahami hadis ini ya. Hadis ini tidak bisa dipahami secara mutlak, akan tetapi harus dengan batasan, dengan kait ya. Yang dimaksud dengan hadis ini adalah yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi. Urusan-urusan duniawi yang seseorang itu terjadi antara saudaranya, antara saudaranya. Bukan yang berkaitan dengan urusan agama, bukan yang berkaitan dengan seorang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan. Kalau seorang terang-terangan dalam melakukan kemaksiatan, maka yang seperti ini semestinya dihajar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pelajaran fikih kita insyaallah ba'dal isya, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.